Mentel musik Puenak Lek Enis Production. Kalau cinta ditolak, gak perlu khawatir, gak usah dipikir, cuma bikin lo pusing. Mending kembang dukun aja, minta satu mantra, semar mesem namanya, buat dia tergila-gila. Aku jatuh semar mesem bisa buat kamu kesemsem. Cinta ditolak dukun bertindak, bukan berarti aku jahat, ku hanya mengingat.